السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم تسليما. اللهم فصل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله المطهرين، وعلى أصحابه الكرام، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور أمور التي محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. حاضرين كوم مسلمين، سيدان صلاة جمعة yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama-tama, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, kita hidup di dunia ini, kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada sebagai makhluk sosial, makhluk yang senantiasa bermasyarakat. Dan tentunya tatanan komunitas sebuah bangsa, baik buruknya sebuah bangsa, itu diawali dari tatanan komunitas yang paling kecil, diawali dari lingkup keluarga kita. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki, menjaga diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu. Kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman di antara kita. Allah menghendaki kepada kita orang-orang mukminun untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Tentunya ketika diri kita dan keluarga kita sudah insyaAllah selamat menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah, tentunya ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya sebuah komunitas, sebuah bangsa. Baik dan buruknya komunitas sebuah bangsa tidak terlepas dari komunitas terkecil yang diawali dari diri kita dan keluarga kita. Jangan harap sebuah negeri, sebuah bangsa yang besar seperti ini akan menjadi bangsa yang baik ketika komunitas terkecil dari dalam pribadi masing-masing dan dalam keluarganya, sedangkan mereka atau kita masing-masing di antara kita tidak bisa memperbaiki keadaan diri kita dan keluarga kita. Tentunya sebuah komunitas yang besar semuanya akan diawali dengan komunitas yang terkecil, yang diawali dari individu sebuah bangsa, yang diawali dari dalam komunitas keluarga kita masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, allimu ahlikum khaira, ajarkan kepada keluargamu kebaikan. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan kepada keluarga kita kebaikan. Tentunya ini diawali dari diri kita pribadi. Kita harus menjadi orang baik. Jangan kita menasihati orang lain sedangkan keluarga kita belum baik. Kalau seandainya kita menegur orang lain untuk mereka menegakkan salat, tapi sedangkan ada di antara keluarga kita tidak salat, maka mereka akan mengatakan, ibda' binafsik awwalan. Mulailah dari dirimu pribadi. Mulailah dari keluargamu. Ayuhal muslimuna ibadallah. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Tapi bangsa ini tidak kunjung mengalami kebaikan. Dan bangsa ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang berlimpah ruah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki dari segala penjuru. Sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Dan ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, janganlah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kenikmatannya atas kita. Allah akan mencabut kenikmatannya atas bangsa ini, yang mana bangsa yang besar ini ternyata tatanan komunitasnya yang terkecil, yaitu dari dalam keluarga pribadi masing-masing, ternyata masyarakatnya banyak yang rusak. Banyak di antara kaum muslimin di negeri ini, mereka tidak kembali kepada agamanya. Mereka tidak berpegang teguh dengan agama Allah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua, orang-orang beriman, untuk kita berpegang dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Wa la tafarraqu. Dan jangan kalian tercerai-berai, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berpegang teguh dengan tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hablullah, kama fassara ba'dal ulama, huwa al-kitab wa sunnah. Bahwasanya yang dimaksud dengan tali agama Allah, yaitu kita dianjurkan untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bangsa ini adalah bangsa yang besar, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita hidup di negeri ini yang mana dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mayoritas dari penduduk negeri ini adalah mereka ada yang memeluk agama Islam. Dan ini merupakan kelebihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada fadlu min Allah, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada penduduk negeri ini, penduduk yang diberikan oleh Allah kenikmatan demi kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah berikan kita kenikmatan dari dalam bumi, dari alam yang sangat melimpah ruah. Allah berikan rizki dari segala penjuru. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nikmatannya karena kekufuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا خَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُتْمَئِنَّةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya permisalan sebuah negeri. Negeri yang di dalamnya, negeri yang sangat makmur, negeri yang berlimpah ruah rezekinya, negeri yang diberikan keamanan oleh Allah. Allah datangkan rezeki dari segala penjuru. Tapi penduduk negeri tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, fakafarat bi'an'umillah. Penduduk negeri tersebut ternyata kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan rezeki dari segala penjuru. Allah berikan rasa aman dan nyaman kepada penduduk negeri tersebut. Tapi ternyata penduduk negeri tersebut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahallahu libas al-ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Karena ulah perbuatan mereka yang kufur kepada Allah, Allah pakaikan kepada mereka sebuah pakaian, yaitu berupa kemiskinan dan berupa ketakutan di antara mereka, karena ulah perbuatan mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqahallahu libas al-ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Negeri yang tadinya adalah negeri yang berlimpah ruah rezekinya didatangkan dari Allah dari segala penjuru. Negeri yang aman, yang tentram, yang damai di dalamnya. Tapi ternyata penduduk negeri tersebut mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulah perbuatan mereka yang mereka mengkufuri kenikmatan Allah atas diri-diri mereka. Maka Allah pakaikan kepada diri mereka semua penduduk negeri tersebut dengan sebuah pakaian kehinaan. Allah berikan pakaian kemiskinan di antara mereka, dan Allah cabut rasa aman dan nyaman di antara mereka, karena ulah perbuatan mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimun ibadallah, janganlah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, Allah sang penguasa jagat raya ini, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menurunkan rezeki dari atas langit dan dari dalam bumi, jangan sampai Allah mencabut kenikmatannya atas bangsa ini yang dikhawatirkan menjadi bangsa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, kalau sebuah negeri kenikmatannya sudah dicabut oleh Allah, maka negeri tersebut sudah tidak ada rasa aman dan nyaman di dalamnya. Lihatlah beberapa negeri, negeri-negeri yang ditimpakan kepada mereka, kepada bangsa mereka, peperangan di antara mereka, sudah tidak ada rasa aman dan nyaman di antara mereka. Terjadi terorisme di mana-mana, teror dilakukan di mana-mana. Penduduk negeri tersebut meninggalkan kampung halamannya. Mereka tidak lagi merasa aman dan nyaman tinggal di negerinya. Sudah dicabut kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah gantikan kemiskinan di antara mereka. Allah berikan kepada mereka, Allah timpakan kepada mereka, yaitu Allah cabut rasa keamanan di antara mereka. Inilah yang kita saksikan di sebagian belahan penjuru dunia ini. Sebagian negeri yang luluh lantah, yang hancur berantakan, negeri yang tatanan komunitasnya hancur berantakan, karena penduduk tersebut adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, hendaklah kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-firman Allah. Hendaklah kita menjaga keimanan kita. Hendaklah kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Jika kita hendak diberikan rasa aman dan nyaman, maka jagalah Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dayya'tumullah, jika kalian menyia-nyiakan Allah, maka Allah akan menyia-nyiakan kalian. Ihfazillah يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. جكال الله نسي الله أكل من جاكا كليان. جكال الله نسي أنك أكل جنبي الله دي هدفا كليان. إذا سألت فاسأل الله. جكا كليان بمهن من تلك بر الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. Jika kalian memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, jangan kita sia-siakan agama kita. Karena jika kita menyia-nyiakan agama kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut sedikit demi sedikit nikmatnya kepada kita, kepada bangsa ini, dan Allah akan gantikan baju kemiskinan di antara kita, dan Allah akan cabut rasa aman dan nyaman di antara kita. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, janganlah kita menyia-nyiakan Allah karena Allah tidak tidur. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah mengetahui isi hati seorang hamba. Maka mintalah, berdoalah kepada Allah atas segala problematika yang menimpa diri kita semua, problem yang menimpa bangsa ini. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mintalah bantuan kepada Allah. Jangan kita meminta kepada makhluk karena makhluk kemampuannya terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb sekalian alam semesta ini, yang Allah bakal mendengar doa kita dan permintaan kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون عباد الله telah lewat beberapa hari yang lalu kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di bumi Aceh, yang mana kejadian yang sangat dahsyat berupa gempa bumi yang sangat dahsyat, bahwasanya segala apa yang terjadi dengan kejadian fenomena alam ini semuanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah sudah mentakdirkan atas segala seluruh makhluknya. Maka di dalam menyikapi keadaan seperti ini, kita hendaklah senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dimanapun mereka berada. Karena tentunya bumi yang bergoncang, air laut yang tumpah ruah ke daratan, hujan yang lebat begitu dahsyat, banjir di mana-mana, ini semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله نتكن إذا زلزلت الأرض زلزالها. Ketika bumi ini berguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. وأخرجت الأرض أثقالها. Dan bumi menumpahkan isi perutnya, ditumpahkan oleh bumi seluruh isi perutnya. Kemudian manusia bertanya-tanya, وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا. Manusia bertanya-tanya, ada apa dengan bumi? Kenapa bumi sekarang tidak bersahabat? Manusia bertanya-tanya, kenapa bumi? Ada apa dengan bumi? Kenapa mereka sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia? Bahwasanya bumi ini bergerak dengan goncangan yang sangat dahsyat. Bi anna rabbaka auha laha, sesungguhnya bumi ini berguncang dengan dahsyat karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepada bumi untuk berguncang dengan dahsyat. Allah Subhanahu wa taala hendak mengirimkan sebuah sinyal. Allah kirimkan sebuah message, sebuah pesan kepada kita manusia. Allah sedang mengirimkan pesan kepada kita. Dengan berguncangnya bumi dengan dahsyat, Allah kirimkan message, Allah kirimkan sebuah surat kepada kita, sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bangsa manusia, kaum muslimin yang ada di negeri ini, terlalu terlena mereka dengan kehidupan dunia. Mereka lalai bahwasanya mereka ini akan kembali kepada Allah, bahwasanya mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka perbuat di muka bumi ini. Kita diciptakan di dunia ini bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kita tidak dianjurkan untuk menyekutukan Allah. Kita tidak dianjurkan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa manusia banyak bermaksiat kepada Allah? Lalu kenapa banyak manusia yang lalai kepada Allah? Apakah belum banyak peringatan dari Allah? Betapa banyak bumi yang digoncangkan oleh Allah, betapa banyak gunung yang meletus, betapa banyak tsunami yang terjadi di bumi ini, betapa banyak banjir yang tumpah ruah di daratan, betapa banyak huru-hara yang terjadi di muka bumi ini. Peringatan demi peringatan Allah sudah sampai kepada kita. Lalu kenapa kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lalai kepada Allah, Allah akan melalaikan kita semua. Dan Allah ketika menimpakan sebuah musibah kepada suatu bangsa, Allah tidak pandang bulu. Allah tidak melihat bahwasanya di dalam penduduk negeri tersebut ada orang-orang saleh. Ketika musibah Allah itu tiba, maka ketika Allah akan membinasakan suatu kaum, maka Allah akan binasakan kaum tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Maka ayuhal muslimun ibadallah, hendaklah kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang terjadi dengan fenomena alam yang tidak bersahabat lagi dengan manusia. Fenomena alam yang tidak bersahabat dengan manusia karena ulah perbuatan kita masing-masing. Karena kita, individu kita menjadi orang yang rusak, maka tatanan komunitas kita rusak dan suatu negeri itu menjadi rusak. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, kita awali dari kita, diri kita pribadi. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga masyarakat kita, untuk mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa setiap individu muslim, untuk mereka ini menjaga Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ini masing-masing ingat kepada Allah, dan kita hidup di dunia ini cuma numpang lewat. Bahwasanya ad-dunya mazra'atu lil amal. Dunia ini adalah ladang untuk kita beramal. Hidup kita tidak lama di atas bumi ini. Kita tidak tahu kapan malaikatul maut akan menjemput nyawa kita. Kita tidak tahu. Dan yang namanya kematian itu pasti dan pasti. Wa ja'at sakhratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan yang namanya sakratul maut itu benar adanya. Yang nama sakratul maut ini yang kalian ingkari, kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak mengingkari kematian. Manusia seakan-akan tidak mau meninggalkan dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan. Harta yang kita timbun, anak dan istri kita akan kita tinggalkan. Kita akan berpindah dari alam dunia ini kepada alam kubur. Dari alam kubur masih ada yaumul hisab, yang kelak di yaumul qiyamah manusia akan terbagi menjadi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dua golongan kelak di yaumul qiyamah. Satu golongan dimasukkan surga, dan satu golongan akan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang ketiga. Ayuhal muslimun ibadallah, maka hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi hamba yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Bertobatlah kita kepada Allah. Bertobatlah kita dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Berperbanyaklah istighfar, meminta ampunan kepada Allah atas dosa yang kita lakukan setiap hari. Siang dan malam kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar. Istighfar adalah pintu segala-galanya. Istighfar pintu taubat. Istighfar pintu rezeki. Istighfar pintu segala-galanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Mintalah apa yang kita minta, apa yang kita inginkan dari diri kita, keluarga kita dan bangsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada pemimpin negeri ini untuk mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dan seluruh kaum muslimin dan negeri ini dari segala mara bahaya. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله أقم الصلاة